Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian Ad-Durus An-Nafisah fi mutammima fi bayani mutammima Al-Ajrumiyah Al-Badal, pembahasan tentang badal. Wattabi al-maqsudu bil hukmi bila wasitatin. Badal itu salah satu tawabi' yang dituju oleh hukum amil tanpa perantara apapun. Wa idza ubtila ismun min ismin au fi'lun min fi'lin, jika ada isim menjadi badal dari isim atau fi'il dari fi'il, tabi'ahu fi jam'i i'rabi, maka badal mengikuti matbu'nya dalam seluruh i'rabnya. Wal badal al arba'ati aqsam, badal ada empat macam. Al awal badal syai' min syai', wa yuqalu lahu badal qul min al qul, nahu ja'azait akhuka wa qala Allah ta'ala itina siratal mustaqim siratal ladina, wa qala Allah ta'ala ila siratil azizil hamidi Allahi fi qira'atil jar. Wa thani badalul ba'd min al qul, sawa'an kana dhalika al-ba'du qalilan aw katsiran, nahwa qatu rakhifa thuluthahu aw nisfahu aw thuluthaihi, wala putta min tisalihi bi dhamirin yarji'u lil mubtal minhu. Badal ini harus bersambung dengan dhamir yang kembali kepada mubtal minhunya. Imma madhkur kal amtsilah, dhamirnya kadang disebut seperti dalam contoh, aw muqaddar atau dikira-kirakan. Kaqauli ta'ala walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ay minhum. Ats-tsalits badal istima', nahwa ajaba li syaikh ilmu wala putta min salib bidhamir. Dhamir ya. Badal istima' ini juga harus bersambung dengan dhamir imma madhkur kal mithal, bisa jadi disebutkan seperti dalam contoh tadi ilmuhu, au muqaddar atau dikira-kirakan, kaqali ta'ala kutil ashabul uhdud annar ay fihi. Wa rabi'al badal mubayyin, yang keempat badal mubayyin, wa huwa thalathatu aqsam, badal mubayyin terbagi lagi menjadi tiga macam, badal ghalat wa badal nisyan wa badal ibrab. Nahu ra'aitu Zaidan al-farasah, li'annaka in aratta an taqula ra'aita al-faras faghalitta faqulta Zaidan fahada badal ghalat, wa in qulta ra'aitu Zaidan thumma lamma natakta bihi tadakarta annaka innama ra'aita farasan fa'abdaltahu minhu fahada badal nisyan, wa in aratta al-ihbar awalan bi annaka ra'aita Zaidan thumma badalaka an tukhbira bi annaka ra'aita al-faras fa hadha badal ibrab. Wa mithalu al-fi'li min al-fi'li qalu ta'ala wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'afu lahu al-adab, wa yajuzu ibdalu nakirah min al-ma'rifah nahwu yas'alunaka al-shahr al-haram qitalin fihi, wallahu ta'ala alam. Pembahasan tentang badal fihi masail. Ada beberapa permasalahan yang akan dipelajari. Al-mas'alatul ula al-badal lughatan al-iwabu. Menurut bahasa, badal itu maknanya ialah ganti. Wastilahan, sedangkan menurut istilah nahwu, watabi al-maksud wahdahu bil hukmi bi ghairi wasitati atif. Salah satu tawabi yang dituju oleh hukum amil tanpa perantara atof, tanpa perantara huruf atof. Nahu ja'al amiru Umar, Umar badal. Umar inilah yang dimaukan oleh ja'a, nah, telah datang. Yang datang ialah si Umar itu yang diinginkan, ya, tapi disebut al-amiru terlebih dahulu, baru kemudian Umar. Padahal yang dimaukan sebetulnya adalah si Umar. Nah, yang dimaksud al-maksud wahda bil hukmi, yang dituju oleh hukum amilnya. Bila wasitati atif, tidak pakai perantara huruf atof. Ya, kalau pakai perantara huruf atof namanya atof nasakh. Nah, berarti untuk mengikuti i'rab matbu'nya, badal ini tidak pakai perantara huruf atof, tapi langsung. Jadi ja'al amir Umar itu seolah-olah ja'a Umar gitu. Taib. Asaniyah, masalah yang kedua, al-badal al-arba'ati aqsam. Badal itu ada empat macam. Al-awwal badal syai' min syai', atau badal qul min qul, atau al-badal mutabiq. Istilahnya beda tapi satu makna. Badal qul min qul boleh, badal syai' min syai' boleh, badal mutabiq boleh. Wa huwa ayyakunal badalu huwa ainul mubdal minhu. Badal syai' min syai', badal min qul, badal mutabiq ialah badal yang merupakan wujud dari mubdal minhu itu sendiri. Nah, jadi antara mubdal sama mubdal minhu sama, ya. Nah, sama orangnya atau sama bendanya, gitu ya. Nah, nahu ja'a Zaidun akhuka, akhuka badal syai' min syai' atau qul min qul atau mutabiq. Karena Zaidun ya akhuka, akhuka Zaid, ya, sama, sama orangnya. Wa qawlu ta'ala ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina. Nah, siratal ladina itu adalah as-siratal mustaqim. Ila siratil azizil hamid Allahi, Allahi ya al-hamid. Jadi sama antara badal dan mubdal minhu. Maka namanya badal apa ini? Mutabiq. Atau qul min qul atau syai' min syai'. Fikir atil jar, yang membaca jar itu Allahi, dibaca jar maka menjadi badal dari al-hamid. Asani badalu ba'bin melkul, yang kedua disebut badal ba'kul, wahu ayakunal badal ba'bon minal mubdal minhu. Ketentuannya ialah badal adalah bagian dari mubdal minhunya. Nahu akal tu raghifa thulutsahu au nisfahu au thulutsai. Thulutsahu atau nisfahu atau thulutsai ini badal fa'at nal qul, karena sebagian dari raghif, arti roti dipotong jadi sepertiga, dipotong jadi setengah atau dua per tiga, itu merupakan sebagian dari roti itu, ya kan. Nah, namanya badal fa'at nal qul. Walabudda min ittisalihi bi dhamirin yarji'u lil mubtal minhu. Badal fa'at min al-qul harus bersambung dengan dhamir yang kembali kepada mubtal minhu. Imma madhkurun kal amthilah, dhamirnya bisa disebut seperti dalam contoh-contoh tadi, akal tarifa sulu tahu hu, ya, dhamir ha itu, ya. au muqaddar atau dhamirnya enggak disebutkan. Yakni dikira-kirakan. Kaqouli ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait. Hanya untuk Allah wajib bagi manusia untuk haji ke Baitullah. Manis tato'a, bagi yang mampu. Ini badal dari apa ini? An-nas. Namanya badal partner kul. Manusia itu kan ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ya. Berarti yang mampu merupakan bagian dari manusia. Di sini enggak ada dhamir yang kembali kepada an-nas. Padahal badalnya badal partner kul. Maka dhamirnya dikira-kirakan. Ai minhum. Minhum, hum kembali kepada an-nas. Atsalis badalul istima'. Wa huwa yakuna bainal badal wa mubdal minhu irtibat. Yang ketiga disebut badal istima'. Ketentuannya ialah antara badal dan mubdal minhu ada keterkaitan. Bukan bagian dari mubdal minhu, tapi ada kaitannya dengan mubdal minhu. Maka di nahwu ajabani Zaidun ilmu. Zaid membuat aku kagum. Ilmuhu, ilmunya. Nah, ini badal istimal. Ilmu itu adalah terkait dengan Zaid. Nah, tapi bukan tubuhnya Zaid, ya. Ada kaitannya sama si Zaid, maka namanya badal istimal. Walaupun dah miniti soli bedomir, badal istimal juga harus bersama dengan domir yang kembali kepada mubdal minhu. Imam madkur kal amtilah bisa jadi disebutkan seperti dalam contoh-contoh tadi, ilmuhu ada domir haknya. Au muqaddar atau dikira-kirakan, enggak ditampakkan. Qala ta'ala qutil ashabul uhdud. Celakalah ashabul uhdud, orang-orang yang membuat baret untuk menyiksa orang-orang yang beriman. An-nari. Baret ini maksudnya ialah baret yang berisi api. Di sini api itu bukan parit, ya, tapi terkait dengan parit yang dibikin itu dinyalakan api di dalamnya, ya. Berarti harus ada domir yang kembali kepada mubdal minhu. Ternyata enggak ada domirnya, berarti dikira-kirakan ai fihi, yakni api yang ada di dalamnya. Arabi al-badal al-mubayyin. Yang keempat disebut badal mubayyin. Wa huwa thalathatu aqsam. Badal mubayyin terbagi lagi menjadi tiga. Badalul ghalat, badalul nisyan, badalul ibrab. Ini contohnya sama, tapi penjelasannya beda. Kalau badal ghalat ini salah ucap. Ada zillah fil lisan, ya, salah ucap. Mungkin terlalu cepat atau ya itu, terlalu cepat ngomongnya sehingga salah ngomong, ya. Nah, namanya salah ngomong itu batal ghalat. Kalau badal nisyan salah ingat, nah, lupa langsung dia ngomong. Ketika ingat ya disebut. Kalau badal idrab ini bukan salah ucap, juga bukan salah ingat, tapi merubah pernyataan, ya. Dia sudah bikin pernyataan, tapi karena banyak pertimbangan akhirnya dirubah pernyataannya tadi, ya. Contoh ra'aitu Zaidan al-farasa. Aku lihat Zaid, yakni kuda. Al-farasa badal mubayyin. Li annaka in arata antakula ra'aitul faras faghalita faqulta zaidan fada badal ghalat. Kalau yang engkau inginkan ra'aitul faras, dia sebetulnya pengen ngomong aku lihat kuda, tapi kamu salah ucap sampai ngomong ra'aitu zaidan, maka lafaz al-faras yang disusulkan itu namanya badal ghalat. Salah apa ini? Ucap, salah ngomong. Jadi niatnya seawal memang ingin mengatakan aku lihat kuda, tapi karena salah ngomong dia bilang ra'aitu zaidan al-faras. Ya. Bukan menghina Zaid ya. Nah. Salah ucap. Berarti al-faras yang disusulkan batal qalat. Wa in kunta zaid ra'aitu zaidan thumma lamma nataqta bihi tadakarta annaka innama ra'aital farasan fa abdaltahu min fada batal nisyan. Jika engkau mengatakan ra'aitu zaidan, ketika sudah engkau ucapkan, engkau baru ingat kalau yang engkau lihat itu ialah kuda, bukan Zaid. Kemudian engkau mengganti Zaidan itu dengan lafadz faras, maka ilamanya badal nisyan. Salah ingat, ya, lupa. Kalau yang dilihat itu ialah kuda, bukan Zaid. Ada yang tanya, "Madza ra'aita?" Kamu lihat apa? Kita apa ya? Ra'aitu Zaidan. Enggak. Al-Faras. Ya. Aku lihat Zaid. Enggak lupa sama ya. Faras. Yang aku lihat bukan Zaid tapi kuda, ya. Nah. Dia meralatnya karena lupa. Namanya badal nisyan. Wa in aradta ikhbar awalan bi annaka ra'aitu Zaidan bi annaka ra'aita Zaidan thumma badalaka an tukhbir bi annaka ra'aital faras fa hadha badalul ibrab. Tapi kalau memang sejak awal engkau bikin pernyataan aku melihat Zaid, tapi setelah itu engkau putuskan untuk merubah pernyataan, engkau ganti dengan al-faras, maka ini namanya badal ibrab, untuk merubah pernyataan sebelumnya. Enggak tahu karena ada yang negur itu kuda bukan saya, cuma agak mirip gitu ya. Nah. Dari belakang enggak tahu ya. Nah. Hanya berdasarkan beberapa pertimbangan, maka saya cabut pernyataan saya yang pertama ya, saya ganti dengan pernyataan yang baru. Kemarin saya bilang ra'aitu Zaidan, yang benar ra'aitu al-faras. Sekian. Itu namanya apa ini? Badal ibrab, itu merubah pernyataan sebelumnya yang telah ia bikin. Bukan karena salah ucap, bukan karena salah ingat, tapi memang sengaja merubah apa ini? Pernyataan. Ya. Saya nyatakan bahwa pernyataan saya kemarin ra'aitu Zaidan salah. Yang benar ra'aitu al-faras. Ya. Nah, karena ternyata berdasarkan bukti-bukti di lapangan itu dialah kuda bukan Zaid. Ini contoh saja, tapi kalau pernyataan kayak gitu biasanya pernyataan yang lain ya. Nah, ini supaya enggak terlalu banyak bikin contoh, contohnya satu. Nah, pokoknya kalau salah ucap namanya badal apa? Ghalat. Kalau salah ingat badal apa? Nisyan. Kalau merubah pernyataan sebelumnya namanya badal ibrab. Tapi semuanya itu disebut badal mubayyin. Nah, supaya enggak salah, nah sebut saja padahal apa? Mubayyin, beres ya. Nah, karena kita enggak tahu maunya orang itu ya. Nah, ini juga kita ngakali sendiri. Kemungkinan dia salah ucap. Kemungkinan dia ngomongnya salah Ingat, kemungkinan dia merubah pernyataan, ya. Nah, daripada kita enggak tahu dengan jelas sebetulnya yang dimaukan dengan orang itu apa, maka kita sebut saja badal apa? Mubayyin. Nah, badal yang disebutkan untuk memperjelas mubdal minhu yang dia ralat karena salah ucap, atau yang ia ralat karena salah ingat, atau dia ralat karena ingin merubah pernyataannya. Wallahu ta'ala alam. Al-mas'alatu al-thalithah, al-badal imma ismun wa imma fi'lun. Wal-badal min ismi kal-amthir sabiqah. Badal itu ada yang berbentuk isim, ada yang berbentuk fi'il. Yang berbentuk isim seperti contoh-contoh yang telah disebutkan tadi, semuanya itu badal yang berbentuk isim. Wa mithalul fi'li qalu ta'ala, sedangkan contoh badal yang berbentuk fi'il ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yaf'al dhalika yalqa athaman, maka siapa yang berbuat seperti itu maka dia telah berbuat dosa. Yudha'af lahul adab, dan dilipat gandakan baginya adab. Nah, yalqa athaman, berarti dia telah melakukan dosa. Yudha'af lahul adab, yakni akan dilipat gandakan baginya adab. Ini badal dari yalqa. Naam. Berupa fi'il. Al-mas'alatu ar-rabi'ah, yajuzu ibdalu nakirah minal ma'rifah. Boleh badalnya nakirah mubdal minhunya ma'rifat. Nahwu qawli ta'ala, yas'alunaka anisyahril haram. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Kita linfi, yakni hukum perang pada bulan haram. Kita lin itu badal. Berbentuk nakirah. Mubdal minhunya ialah asyahri al-haram. Berbentuk ma'rifat. Maka ini tidak bermasalah. Kalau ditanya, kita linfi itu badal apa? Badal syai' min syai', badal kumingkul, badal mutabik, ataukah badal ba'du minal qul, ataukah badal istimal, ataukah badal mubayyin. Perang apakah bagian dari suatu bulan? Enggak. Apakah terkait dengan sesuatu dalam bulan itu? Nah, berarti badal apa ini? Istimal, ya. Karena peristiwa dalam bulan haram itu nah macam-macam. Nah, ini yang ditanyakan, kalau terjadi peperangan dalam bulan haram bagaimana? Apa hukumnya perang pada bulan haram? Tak boleh, ya. Tapi kalau orang kafir menyerang kaum muslimin pada bulan haram, apakah boleh kita kemudian melakukan perlawanan? Jawabannya boleh. Nah, boleh. Tapi kalau memulai peperangan dalam bulan haram enggak boleh. Misalkan kaum muslimin ingin menaklukkan suatu daerah yang kafir, enggak boleh dilakukan pada saat bulan haram. Tapi kalau orang kafir sengaja menyerang kaum muslimin di saat bulan haram, maka kita jangan diam saja. Jangan dibalas, ini bulan haram, gak apa-apa mati. Boleh untuk melakukan perlawanan. Nah, taib, wallahu ta'ala ala bisawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang badal. Berarti tawabik sudah selesai. Pembahasan berikutnya tentang isim-isim yang beramal seperti fi'il. Ini sudah masuk serba serbi dalam nahwu ya. Nah, berarti serba serbi dalam nahwu ya, tinggal dikit. Nah, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Lam